Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله أيها الطلبة رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyurah Li'tiqadi At-Ta'ifatin Najiyatil Mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Alhamdulillah kita setelah libur sekian waktu kita bisa melanjutkan pada kesempatan ini dan kita telah sampai pada pembahasan iman terhadap para rasul, lebih khusus pada soal jawab yang ke-89 yaitu tentang dakwah para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh beliau penulis rahimahullah, soal hal ittafaqat da'watur rusul fima ya'muruna bihi wa yanhauna anhu, apakah sepakat dakwah para rasul fima ya'muruna bihi dalam hal apa yang mereka perintahkan, wa yanhauna anhu dan yang mereka larang. Ini pertanyaannya yang artinya bahwa di sini ditanyakan tentang dakwah para nabi dan para rasul. Apakah mereka sama dalam risalah dakwah? Atau mereka berbeda-beda dalam risalah dakwah. Dijelaskan oleh beliau melalui jawaban atas pertanyaan tersebut. Jawab, ittafaqat da'watuhum min awwalihim ila akhirihim ala aslil ibadati wa asasiha. Dakwah mereka sepakat, sama min awwalihim dari awal mereka, yakni sejak Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ila akhirihim sampai akhir mereka, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ala aslil ibadati wa asasiha, sama dalam hal dan sepakat dalam hal aslu al ibadah, pokok ibadah, prinsip dasar ibadah, wasasiha dan pondasinya, wa huwa tauhidu, yaitu tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dalam ibadah, bi an yufradallahu ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah, yaitu diisakannya Allah Azza wa Jal dengan segala macam ibadah, i'tiqadan wa qawlan wa amalan, baik itu ibadah dalam keyakinan, wa qawlan atau dan ucapan, wa amalan dan juga perbuatan. Wa yukfaru bi kulli ma yu'badu min dunihi, dan yukfaru yaitu diingkari, dikafiri, bi kulli ma yu'badu min dunihi, semua yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Ya, ini yang disepakati oleh para nabi dan para rasul. Nanti insyaallah kita jelaskan. Wa amal furud al-muta'abbadu biha, adapun tentang kewajiban-kewajiban, al-muta'abbadu biha, yang dijadikan sebagai ibadah, yakni kepada Allah Azza wa Jal dengannya. Faqad yufradu ala haula min as-salati was-sawmi wa nahwiha ma la yufradu ala al-akharin, maka terkait ini terkadang diwajibkan atas mereka dari misalnya ibadah salat, was-sawm, puasa, wa nahwiha dan sejenisnya, ma la yufradu ala al-akharin, yang itu tidak diwajibkan atas yang lain, umat yang lain, rasul dan pengikutnya yang lain. Wa yuharramu ala haula ma yahillu lil akharin, dan terkadang diharamkan atas mereka, yakni suatu kaum dengan tentunya rasul dan nabi yang diutus kepada mereka, ma yahillu lil akharin, yang itu justru dihalalkan bagi yang lain. Imtihanan minallahi ta'ala, ini sebagai ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah menguji kalian siapakah di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Nah, inilah jawaban atas pertanyaan tersebut. Dari sini kita bisa jelaskan dan kita pahami insyaallah, yaitu bahwa kalau begitu dakwah para nabi dan para rasul seluruhnya dari awal Nabiullah Adam alaihi salam sampai akhir para nabi dan para rasul, penutup mereka yaitu nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka itu sama dalam hal prinsip dasar ibadah, yaitu ibadah hanya kepada Allah. Sama semua. Ya. Sehingga semua mereka mengajak untuk ibadah hanya kepada Allah. Dan nanti akan disebutkan pada pembahasan berikutnya dalil-dalil tentang itu. Di antaranya misalnya firman Allah Azza wa Jal, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah utus di tiap umat seorang rasul untuk menyeru, "U'budullah," ibadahilah Allah, "wajtanibut tagut," dan jauhilah tagut, yaitu sesembahan yang selain Allah. Ya, jauhi berhala-berhala dan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Azza wa Jal. Ibadah hanya kepada Allah. Dalam hal ini tidak ada satupun dari para rasul yang berbeda. Ya, semua sama. Wa huwa tauhid, mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah Azza wa Jal dengan seluruh ibadah. Ya, seluruh ibadah. Walaupun nanti akan dijelaskan ibadahnya mungkin beda-beda, namun semuanya tujuannya sama, hanya ibadah kepada Allah. Dan mengkafiri, mengingkari segala yang diibadahi selain Allah. Ya, semua para nabi, semua para rasul, mereka ingkar terhadap peribadatan kepada berhala-berhala. Apakah itu peribadatan kepada misalnya batu-batu yang dikeramatkan, kuburan-kuburan, pohon-pohon yang dikeramatkan, atau bahkan para nabi, para rasul yang diibadahi. Semuanya, salihin, orang-orang saleh yang diibadahi. Semua para nabi, para rasul mengingkari itu semua. Ya. Tidak ada satupun dari mereka yang mendukung ibadah kepada selain Allah. Nah, di sinilah kesamaan mereka, para nabi dan para rasul. Dan juga disebutkan oleh para ulama yang lain, ada beberapa hal yang itu dasar-dasar akidah, ya, dan mereka itu sama. Misalnya dalam mengimani adanya akhirat, itu jelas sama semuanya. Tidak ada satupun dari mereka tidak berbicara tentang akhirat, al-jannah wan-nar, tidak ada, semuanya sama. Ya. Dan dalam hal ini sebagai faedah tambahan telah ditulis sebuah kitab oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah yaitu yang berjudul Irsyadus Thiqat. Ya. Kitab yang berjudul Irsyadus Thiqat yaitu tentang hal-hal yang disepakati oleh para nabi dan para rasul dalam ajaran mereka, apa yang mereka sampaikan kepada umat. Itu sama dalam bab-bab tersebut. Apa saja itu telah dibahas oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab itu, Irsyadus Thiqat. Ya. Bagi thullabul ilm nanti bisa antum ya kembali ke kitab tersebut untuk dilihat penjelasan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Adapun dalam hal ammal furud al-muta'abbad biha, dalam hal kewajiban-kewajiban yang dipakai untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini para nabi dan para rasul antara satu dengan yang lain bisa berbeda-beda. Ya. Bisa berbeda-beda. Seperti telah disebutkan oleh beliau di sini, faqad yufradu 'ala ha'ula'i minas salati was-shaum wa nahwiha ma la yufradu 'ala al-akharin. Terkadang salat puasa diwajibkan kepada sebagian kaum, sebagian umat yang itu tidak diwajibkan di umat yang lain. Ya. Sebagai contoh misalnya, walaupun mungkin sama-sama istilahnya, yaitu sholat atau puasa. Sebagai contoh ini, yang jelas. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, diberi kewajiban sholat yang hanya 5 waktu dalam sehari semalam. Umat yang lain, macam-macam. Ya. Kewajiban sholat mereka waktunya berbeda-beda, jumlahnya berbeda-beda, berbeda dengan apa yang diwajibkan atas kita. Puasa sama, di sana juga ada puasa. Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian. Umat sebelum umat Nabi Muhammad kalau begitu juga ada kewajiban puasa. Tapi apakah sama puasa mereka dengan puasa kita sebagai umat Nabi Muhammad? Ternyata berbeda juga. Ya, puasa yang dilakukan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam jauh lebih ringan dibanding puasa umat terdahulu. Ya. Nah, ini perbedaan di dalam perincian syariat, tata cara ibadah antara satu nabi dan nabi yang lain, antara rasul satu dengan rasul yang lain bisa berbeda. Ya. Bahkan kata beliau, wa yuharramu 'ala haula ma yahillu lil akharin. Dan diharamkan kepada mereka sebagian kaum yang itu dihalalkan atas yang lain. Yani dalam bab halal wal haram juga bisa berbeda antara satu umat dengan umat yang lain. Ada sesuatu yang juga disepakati itu haram di setiap umat, ya. Tapi ada juga berbeda. Misal yang disepakati dusta. Dusta itu enggak ada yang membolehkan dusta. Dari umat terdahulu sampai umat yang terakhir, yang namanya dusta enggak boleh semua. Ya. Namun ada beberapa hal, misalnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada Bani Israel syahm, ya lemak, ya gajih kalau kurang lebih begitu maknanya. Tapi bagi kita boleh, ya. Nah, itu salah satu contohnya. Beberapa makanan diharamkan kepada mereka Bani Israel yang itu dihalalkan kepada kita, untuk kita. Nah, kalau begitu dalam bab al-halal wal-haram juga bisa berbeda-beda antara satu umat dengan umat yang lainnya. Nah, apa hikmahnya dalam hal ini bisa berbeda-beda? Kata penulis rahimahullah, imtihanan minallah, sebagai ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada umat tersebut. Nah, contohnya tadi, mereka Bani Israel tidak boleh makan gajih tersebut. Ya, ujian bagi mereka, sejauh mana ketaatan mereka kepada Allah. Apakah mereka akan menaati aturan tersebut atau tidak, ujian. Padahal, ya, banyak yang menyukai daging tersebut, banyak manfaatnya, namun Allah haramkan sebagai ujian. Begitu pula bagi kita yang diberi kelonggaran sehingga halal bagi kita, itu juga ujian syukur kita bagaimana terhadap nikmat Allah tersebut. Ya, yang jelas apapun yang Allah syariatkan kepada umat ini atau kepada umat yang lain, yang itu berbeda antara satu umat dengan yang lain, adalah itu imtihan dari Allah Azza wa Jal kepada masing-masing umat tersebut. Allah Azza wa Jal mengatakan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah Azza wa Jal uji kalian, siapa di antara kalian yang lebih bagus amalannya. Ya. Antara umat ini dan umat itu, umat sekarang dan umat terdahulu, mana yang lebih bagus amalannya, ketaatannya, ketundukannya kepada Allah Azza wa Jal dengan syariat-syariat tersebut. Ya. Nah, dan masing-masing kita berkewajiban menaati syariat yang ada di kita. Ya. Jangan sampai kita mengatakan, oh, saya mengimani kebenaran Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul yang Allah utus. Ya, dia adalah Nabi dan Rasul. Jadi karena dia Nabi dan Rasul juga, saya mau mengikuti apa yang diajarkan Nabi Isa. Ya. Mungkin yang lain akan mengatakan, oh, kalau saya mengimani juga Nabi Dawud sebagai Nabi dan Rasul, saya akan mengikuti apa yang diajarkan Nabi Dawud. Nah, sekarang tidak bisa begitu. Ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad dan umatnya. Tidak bisa memilih-milih seperti itu. Karena Rasul yang diutus kepada kita adalah Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka beliau yang kita taati dalam bab ini. Jadi perbedaan-perbedaan syariat tadi, tidak kemudian seseorang boleh memilih mau ikut mana, tidak. Tapi masing-masing umat mengikuti syariat yang Allah Azza wa Jal turunkan kepada mereka. Ya, sehingga sekali lagi tidak boleh zaman sekarang, ya, seorang yang misalnya mengimani Nabi Isa sebagai Nabi dan Rasul akan tetap beragama Nasrani mengikuti beliau. Tidak. Dalam ajaran Islam itu tidak dibenarkan. Ya, Nabi Muhammad sebagai penuntut Nabi dan Rasul diutus kepada seluruh umat, bukan kepada umat tertentu. Umat yang di Arab, yang di selain Arab, umat yang dulu nabinya Nabi Musa, umat yang dulu nabinya Nabi Isa, umat yang dulu nabinya Nabi Daud, semuanya harus ikut dengan nabi dan rasul yang diutus terakhir, di mana diutus kepada seluruh umat manusia. Ya. Selanjutnya kita beralih kepada masalah berikutnya, masih terkait dengan soal jawab yang baru kita bahas. Soal jawab yang ke-90. Maddalilu ala ittifaqihim ala aslil ibadati al-madhkurah. Apa dalil ala ittifaqihim tentang kesepakatan mereka, para nabi dan para rasul, kesamaan mereka, fi aslil ibadati al-madhkurah, dalam hal prinsip ibadah yang disebutkan itu, dalam hal dasar ibadah yang disebutkan tersebut, yaitu tauhid. Apa dalilnya? Nah, ini perincian dari yang sebelumnya. Di sini pertanyaannya terkait dengan dalil. Kalau tadi dikatakan tauhid mereka sama, prinsip dasar ibadah mereka sama, yaitu ibadahnya kepada Allah. Apa dasarnya? Nah, ini jawabannya. Al-jawab ad-dalilu ala dhalik minal kitabi ala naw'aini mujmalun wa mufassal. Ala naw'aini mujmalin wa mufassalin. Ad-dalil, dalil atas hal tersebut dari Al-Quran, ala naw'ain ada dua macam. Mujmalin wa mufassal, dalil yang global dan dalil yang rinci. Ya, di sini ada dua macam, ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya rinci, yang menjelaskan bahwa para nabi dan para rasul dakwah mereka sama, yaitu mengajak kepada tauhidullah, ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal. Amal mujmal, adapun dalil yang mujmal, yang global, famithlu qawlihi ta'ala, maka seperti firman Allah Ta'ala pada surat An-Nahl ayat yang ke-36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Artinya walaqad, dan sungguh, ba'atsna, kami telah mengutus, fi kulli ummah, di tiap umat, rasulan, seorang rasul. Ya. Jadi tiap umat Allah utus kepada mereka rasul. Ya. Utusan Allah Azza wa Jal. Ani'budullaha, agar mereka menyeru. Apa seruan atau ajakan para nabi dan para rasul? Seruan mereka adalah u'budullah, ibadahilah Allah. Nah, semua kalau begitu mengajak kepada ini. U'budullah, ibadahilah Allah. Yani hanya Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah at-taghut. Jauhilah taghut. Semua para nabi, semua para rasul memerintahkan umat mereka untuk menjauhi taghut. Nah, apa makna taghut? Nah, ini harus kita pahami bahwa kata ulama kita, taghut itu artinya kullu ma yu'badu min dunillah wa huwa radin. Ya, sebagian menyebut kullu ma yu'badu min dunillah, semua yang diibadai selain Allah, sebagian dengan tambahan wa huwa radin, dan dia ridha dengan peribadatan itu kepadanya. Nah, yang jelas makna taghut kalau begitu sangat luas. Semua yang diibadai selain Allah Azza wa Jal. Apa itu? Ya, bisa benda mati, bisa makhluk hidup. Sekian banyak benda mati diibadahi. Pohon ada yang diibadahi, bintang-bintang, dulu para penyembah bintang ya di zaman Nabi Ibrahim banyak. Ya. Batu-batu yang mungkin asal usulnya kuburan yang di atasnya batu. seperti Lata, ya kan, ibadah kepada orang yang dikubur, pada dasarnya begitu, kuburan yang di situ ada batunya sehingga ya dikeramatkan tempat tersebut, dan macam-macam lagi. Yang jelas segala yang diibadahi benda mati, ya, diibadahi selain Allah Azza wa Jal, itu adalah tagut. Atau bahkan makhluk hidup. Nah, kalau makhluk hidup, ya, seperti yang disebutkan oleh sebagian ulama, kalau dia ridha, ya dia betul-betul tagut. Ada orang-orang yang memang mengajak untuk beribadah kepadanya, ya, anggap Fir'aun misalnya yang mudah, ya, sebagai contohnya Namrud, atau sebagian orang yang mengajak pengikutnya untuk mengagungkannya sampai sujud-sujud kepadanya, dia terima, dia ridha. Nah, ini semua adalah tagut. Dia diibadahi dan dia ridha dengan peribadatan orang-orang kepadanya, ya, ini tagut. Tapi kalau diibadahi tapi ingkar, ya, dan ini terjadi pada misalnya sebagian para nabi dan sebagian salihin, dan mungkin mereka tidak tahu karena seringkali terjadi hal itu setelah wafatnya mereka. Seorang nabi wafat, seorang saleh wafat, lalu kuburannya diibadahi, ya, yang tentunya para nabi dan orang-orang saleh tidak ridha dengan ibadah-ibadah orang tersebut kepada mereka. Ya, tentunya para nabi dan para rasul dan salihin, ya, tidak bisa disebut sebagai tagut karena mereka tidak ridha dengan itu. Ya, ala kulli hal, yang jelas di sini kembali kepada risalah para nabi dan para rasul, mereka semua mengajak kepada ajakan yang sama, ibadah kepada Allah saja dan ingkar terhadap peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qaulihi taala juga semacam firman Allah. Yang lain di sini sebagai dalil tentang pembahasan kita, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat yang ke-25 firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami mengutus dari rasul yang sebelum engkau, min qablika min rasulin, ya, illa nuhi ilaihi, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tiada ilah yang benar kecuali aku, fa'budun, maka ibadahilah aku. Ya. Nah, ini secara makna atau kandungan ayat ini sama dengan ayat sebelumnya, di mana dijelaskan pada ayat ini bahwa tidak ada seorang rasul pun, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Mir rasulin, seperti antum lihat di sini, ya, yang belajar kawaid fikhiyah misalnya, atau kaidah-kaidah tafsir, rasulin di sini nakirah fi siyakin nafi tufidul umum, ya, bentuknya ini nakirah dalam susunan nafi yang bermakna umum. Jadi tidak ada seorang rasul pun, apalagi ditambah min, semakin menegaskan tidak ada seorang rasul pun, satu pun dari mereka tidak ada yang diutus oleh Allah, illa nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya. Ya. Apa wahyu yang Allah sampaikan kepada mereka? Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwa tiada sesembahan yang benar kecuali aku. Yani, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah Azza wa Jal, fa'budun, maka ibadailah aku. Nah, demikian firman Allah Azza wa Jal, wahyu Allah Azza wa Jal kepada para nabi dan para rasul tersebut. Nah, di sini, ya, Seperti yang tadi saya sebutkan, secara makna sama dengan ayat yang sebelumnya, bahwa kalau begitu ya tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, kecuali itulah risalah mereka, mengajak untuk ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, dan ingkar kepada peribadatan kepada selain Allah. Pada ayat yang lain berikutnya, surat Az-Zukhruf ayat yang ke-45, wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihata yu'badun. Was'al, dan bertanyalah, man arsalna, kepada siapa yang kami utus, min qablik, sebelum engkau, min rusulina, dari para rasul kami, aja'alna min dunir rahman, apakah kami menjadikan selain ar-rahman alihatan yu'abadun, sebagai sesembahan-sesembahan yang diibadahi. Ya. Nah, ini disebut apa? Istifham ingkari. Ya, pertanyaan retorik. Apakah ada, ya, yakni kami menjadikan selain Allah Ar-Rahman sebagai sesembahan yang diibadahi? Tentu jawabnya tidak ada. Jelas jawabannya. Nah, dikatakan di sini, bertanyalah kepada siapa saja yang kami utus sebelum engkau. Jadi sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, nabi maupun rasul, ya, semuanya bisa ditanya, apakah dijadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai ilah yang diibadahi? Allah menyuruh seperti itu, Allah menjadikan seperti itu. Tentu jawabnya tidak. Artinya bahwa semua nabi, semua rasul, ya, mengajak hanya ibadah kepada Allah saja dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tiga ayat, ya, dan mungkin di sana juga ada ayat-ayat yang lain yang semakna dengannya, dengan penjelasan yang global bahwa seluruh para nabi, dengan banyaknya para nabi, ya, dan seluruh para rasul dengan jumlah mereka yang banyak, ratusan para rasul, ribuan para nabi, sama risalahnya. Sama. Ajakan mereka yang prinsip ini sama, tidak ada bedanya. Ibadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya, mungkin sementara sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan ada kesempatan yang lain, pembahasan-pembahasan berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.